وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أما بعد الحمد لله Di malam hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dalam acara kajian rutin kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan amal ini amal ibadah yang diterima di sisinya subhanahu wa ta'ala. Kemudian, sebagaimana jadwal kita, kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Al-Mawahibur Rabbaniyah minal ayatil Qur'aniyah. Yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala في كتابه المواهب الربانية من الآيات القرآنية إنما المشركون نجس دليل على أن قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين آمن لتدهيره من النجاسات الحسية والنجاسات المعنوية. كتب لي رحمه الله آيات dalam surah At-Taubah ayat yang ke-28. Innamal musyrikuna najasun. Hanyalah orang-orang musyrikin itu najis. Ayat ini menunjukkan apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala وَطَهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَطَهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ dalam suratul Hajj ayat yang ke-26. Dan sucikanlah rumahku untuk orang-orang yang bertawaf. Dalil terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala وَطَهِرْ بَيْتِيَ لِلْطَائِفِينَ umum mencakup pensucian rumah Allah dari segala macam kenajisan sifatnya indrawi ataupun sifatnya ma'nawi. Ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughniikumullah min fadlihi in syaa'a innallaha 'alimun hakim. Ayat ini yang tadi telah kita dengarkan bersama menunjukkan bahwa orang-orang musyrikin kotor, akidahnya, keyakinannya demikian pula kotor jasadnya. Akidahnya kotor, keyakinannya kotor karena mereka tidak mengimani sepenuhnya Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang pantas untuk disembah. Musyrikin kafirin masih meyakini ada sesembahan yang lain dari selain Allah yang juga pantas untuk disembah. Kalaupun mereka masih menyembah juga kepada Allah, tetapi mereka menyandingkan sesembahan yang lainnya di sisi Allah sebagai sesembahan pula yang pantas untuk disembah dari selain Allah. Maka akidah mereka, keyakinan mereka tidak bersih, tidak murni. Adapun badan mereka kotor atau jasad mereka kotor karena mereka tidak menunaikan taharah, baik ketika mereka berhadas ataupun bahkan terkena najis. Sehingga mereka tidak pernah bersuci, bertoharah. Mereka tidak kenal membersihkan air kencing ataupun baul. Demikian mereka juga tidak mengenal bersih daripada haid, bersuci dari haid. Dari junub, Demikian apabila mereka terkena najis. Kalaupun mereka membersihkannya bukan karena melihat itu adalah najis, tapi semata-mata pembersihan biasa. Itu pun kalau mereka mau bersihkan. Tentunya ini dilatar belakangi karena mereka tidak diajarkan dan tidak dibimbing dengan agama mereka bersuci dari hal-hal tersebut. Akhirnya mereka pun tidak mengerti itu najis atau bukan. Karenanya dengan ayat ini, sebagian para ulama secara khusus Zahiriyah, mereka memandang secara utuh orang kafir itu najis. Secara utuh orang kafir itu najis. Badannya ataupun jasadnya. Karena mereka najis, maka ketika bersentuhan dengan mereka, kita harus membersihkan apa saja yang bersentuhan dengan mereka. Namun, pendapat ini lemah. Adapun pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah pendapatnya jumhur para ulama yang mengatakan orang kafir itu bukan jasadnya yang najis. Kalaupun pada kenyataannya tadi telah disebutkan mereka tidak apa mengenal taharah. Mereka tidak mengenal bersuci. Tetapi akidahnya lah yang kotor sebagaimana telah kita dengarkan tadi keterangannya. Mereka menyembah kepada selain Allah. Keyakinannya lah yang kotor. Sehingga kalaupun bersentuhan dengan orang kafir, tentunya tidak perlu untuk bersuci, membersihkannya dari apa yang tersentuh. Pendalilannya dalam masalah ini, dulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat musyrik di tiang masjid. Tentunya sebagai tawanan perang. Namun kemudian musyrik ini menjadi seorang sahabat berislam. Tetapi sebelumnya dengan kesyirikannya, Rasulullah mengikatnya di dalam masjid, di tiang masjid. Tentunya kalau ini adalah najis, Rasulullah tidak memasukkannya ke dalam masjid, diikat di tiang masjid. Karena pernah Arabi kencing di sisi masjid, di sudut masjid. dan air kencingnya itu adalah najis, maka Rasulullah membersihkan kenajisan tersebut dengan mengguyurnya dengan seciduk air, sehingga kenajisannya hilang. Karena itu ketika mengikat musyrikin di tiang masjid, musyriknya ini bukanlah najis, akidahnya yang najis, yang kotor. Demikian ayat ini. Wallahu a'lam bissawab. Namun di sini dikatakan innamal musyrikuna najasun, dalil merupakan dalil terhadap firman Allah wa tahir baitiya litta'ifina, yang am litathhir minan najasat al-hissiyah wan najasat al-ma'nawiyah, merupakan dalil terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala bahwa membersihkan rumah Allah subhanahu wa ta'ala itu umum mencakup pembersihannya dari segala kenajisan yang sifatnya indrawi dan sifatnya ma'nawi. Sifatnya indrawi tadi telah disebutkan, mungkin didapatkan di dalam masjid kotoran najis dari apa-apa yang dikatakan itu najis. Seperti tadi Rasulullah mendapatkan air kencing dan mengguyurkannya dengan satu ciduk air atau air yang lebih banyak volumenya, sehingga menghilangkan muatan najisnya kencing. Kencing ini dari apa yang dikatakan hissiyah, apa yang diketahui dengan indrawi. Kencing, tinja, ataupun apa saja yang dikatakan najis. Maka rumah Allah dengan ayat watahhir baitiya litta'ifina, disucikan, dibersihkan dari perkara-perkara kenajisan yang dirasakan dengan indrawi. Demikian kenajisan yang sifatnya ma'nawi, dilarang memasukkan ke dalam masjid apa-apa saja yang dipertuhankan dan disembah dari selain Allah. Masukkan masjid, solib, berhala, ini tidak boleh. Karena ini menentang akidah, melawan akidah kaum muslimin, melawan keyakinan kaum muslimin dengan tempat ibadah mereka, masjid rumah Allah yang seharusnya tidak ada syiar, tidak ada tanda, tidak ada tempat untuk menyembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala di sana. Demikian pula yang penting dan untuk kita ketahui bersama, kalaupun tidak kita masukkan dengan perwujudannya, kita bawa salib atau yang sejenisnya ke dalam masjid, namun tentunya yang perlu untuk diketahui dan perlu untuk menjadi peringatan, apa saja yang ditampakkan dari pengagungan, ta'zim kepada berhala dari gambar-gambar ataupun surah dengan pakaian, dengan tas yang dimasukkan ke dalam masjid, atau barang-barang yang tampaknya ini bukan berhala yang dimasukkan, tapi ta'zim, di sana ada bentuk ta'zim. Pengagungan terhadap sebuah keyakinan. Biasanya dari lambang-lambang, biasanya dari profil-profil. Yang ini tentunya tidak boleh untuk dimasukkan ke dalam masjid. Dan tentunya sebaiknya gambar-gambar seperti ini tidak dipakai dan tidak dikenakan oleh kaum muslimin. Karena itu menyelisihi akidahnya, menyelisihi keyakinannya. Seperti mungkin di bajunya ada tanda salib, ada tanda bintang Yahudi, ada keyakinan Trinitas, baik dari Nasara ataupun dari Hindu, ada pengagungan terhadap tempat-tempat Buddha dengan kuil-kuilnya, ataupun pengagum-pengagum syaitan dengan berbagai alirannya. Hal ini terkadang kurang diperhatikan. Padahal rumah Allah tidak pantas untuk dimasukkan hal tersebut. Karena itu ayat wa tahir baiti lit-taifin, rumah Allah harus betul-betul disucikan dari segala macam bentuk kotoran, baik itu yang berkaitan dengan keyakinan dan itu yang paling utama, dan tentunya berkaitan dengan apa yang dirasakan dengan indrawi, terwujudkan dengan wujud. Seperti tadi dikatakan kencing dan yang lainnya. Juga tentunya bukan sekedar najisnya atau bukan sekedar najis saja, tetapi rumah Allah disucikan, dibersihkan dari segala macam bentuk kotoran. Nabi Muhammad SAW pernah mendapatkan dahak di dinding masjid. Dan dahak bukanlah najis, tetapi dahak ini adalah kotoran. Maka beliau pun mengeriknya dan membersihkan dinding masjid dari dahak tersebut. Lantas Beliau sallallahu alaihi wasallam mencari seorang wanita dari Habasyah yang selalu membersihkan masjid beliau. Kemudian dikhabarkan kepada beliau wanita tersebut telah wafat. Maka beliau pun mengatakan kepada para sahabat, kenapa beliau tidak diberitakan wafatnya, dikabarkan tentang wafatnya. Maka beliau meminta untuk ditunjukkan di mana kuburannya dan beliau pun sholat. Sholat untuk wanita ini atau sholat jenazah, sholat jenazah ataupun juga dikenal dengan sholat ghaib, kepada wanita tersebut atau untuk wanita tersebut, untuk wanita tersebut. Diterangkan oleh para ulama, amalan beliau sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan penghormatan beliau dan pemuliaan beliau kepada wanita tersebut yang telah atau selalu dulunya semasa hidupnya membersihkan rumah Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan amalan membersihkan rumah Allah adalah amalan yang mulia dan utama. Karenanya itu beliau menyolatkannya. Dan inilah yang termaktub dengan ayat Wathohir baitia, sucikanlah rumahku. Sehingga membersihkan rumah Allah dari apa saja yang dipandang kotor, tidak pantas, tidak layak. Karena rumah Allah, rumah yang lebih pantas untuk disucikan, dibersihkan. Dan siapa yang membersihkan rumah Allah dengan niatan tentunya membersihkan rumah Allah berharap mendapatkan ajr, dia akan mendapatkannya karena Allah memerintahkan untuk membersihkan rumahnya. Wa tahhir baitiya lit-ta'ifina war-rukka'is sujud. Karena itu tentunya di sini ada bentuk motivasi bagi kita semuanya untuk selalu menjaga kebersihan masjid, untuk selalu menjaga keindahan, kerapian, kebersihan masjid. Karena masjid itu pantas untuk dibersihkan, dijaga keindahannya dan kerapiannya. Rumahnya Allah, Allah yang memerintahkan tahhir baitiya lit-ta'ifina. Sehingga kalau kita melihat di sana ada yang mengotori rumah Allah dari membawa kotoran ataupun apa yang mengotori rumah Allah, bagi kita untuk menegurnya dan memintanya untuk mengenyahkan dan melenyapkan kotoran tersebut, dibuang pada tempatnya, diletakkan pada tempatnya. Jangan sampai kita merasa Tidak ada masalah dengan kotoran yang ada di dalam masjid. Dalam keadaan Allah memerintahkan tahir baiti. Tetapi tentunya kita sebagai seorang yang beriman dengan ayat ini, mengindahkannya dan menunaikan perintah yang diinginkan dengan ayat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya kotoran yang sifatnya indrawi berupa najis, tetapi segala macam bentuk kotoran yang itu adalah kotoran dengan secara tabiat, secara fitrah manusia mengetahui itu adalah kotoran. Seperti tadi kita katakan Rasulullah menghilangkan apa? Dahak di dinding masjid. Bahkan merupakan dari kesalahan kata Rasulullah, an-nakhama fil masjid, meludah di masjid. Karena itu siapa yang meludah di masjid, kafaratuha dafnuha, hendaknya dia menimbun ludahnya itu sebagai bentuk kafarah dari kesalahan yang dia lakukan meludah di masjid. Dia harus menimbun ludahnya. Ya tentunya kalau dulu masjid Rasulullah itu tidak memakai lantai, tidak memakai keramik, langsung tanah. Karena itu ketika hujan turun dan kebetulan atap masjid Rasulullah pula terbuat dari daun-daun kurma, sehingga ketika hujan didapati rembesan yang masuk ke dalam masjid. Di subuh hari beliau sujud di tanah yang masih lembab, basah, bekas genangan air hujan, rembesan air hujan. Ini menunjukkan masjid beliau adalah masih berlantaikan tanah. Sehingga kalau meludah di masjid, dari hadis tersebut menimbunnya, yaitu menutupnya dengan tanah pula. Tetapi sekarang tentunya masjid, rumah-rumah Allah dengan apa? Dengan keramik, dengan lantai semen. Bahkan di atas keramik dan lantai itu ada karpet. Tentunya ketika mendapatkan kotoran ataupun bahkan mungkin ada ludah yang meludah itu, sebagai penghapus kesalahannya adalah dia menyingkirkan ludah tersebut dengan membersihkannya dengan pembersih atau menggunakan apa-apa yang bisa membersihkannya. Dari sapu tangan, dari tisu, dari kain, sehingga lenyap. Atau membersihkannya dengan media pembersih. Dengan media pembersih. Ludah tentunya bukan najis. Sebagaimana dahak bukan najis. Demikian yang lainnya yang tidak dikatakan najis. Tapi secara tabiat fitrah. Manusia itu adalah kotoran. Karena itu adalah kotoran, tidak pantas di rumah Allah subhanahu wa ta'ala, maka harus dibersihkan kotoran tersebut. Karenanya dari selain itu, apa saja yang dikatakan kotoran dienyahkan atau dikeluarkan dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting untuk kita ketahui karena banyak orang memandang hal yang remeh dan biasa. Sehingga terkadang kita masuk ke dalam satu rumah Allah, luar biasa kotor. Berserakan kotoran, bahkan sampah, walaupun bukan sampah, basah, tapi kertas-kertas, potongan-potongan, kayu dan yang lainnya ada. Bahkan berdebu. Berdebu. Bahkan mungkin rumah Allah dibiarkan bersarang hewan, laba-laba dan sejenisnya. Ini kalau di rumah kita, kita tidak bisa menerima. Ini kalau di rumah kita, kita tidak bisa menerima. Kita pasti mengatakan ini kotor, harus dibersihkan. Lah bagaimana kalau ini rumah Allah? Rumah yang Allah muliakan, rumahnya. Masjidullah, Baitullah. Tentunya mestinya dibersihkan lebih utama. Demikian mungkin ketika ada laron, ada yang sejenisnya dari laron, lembing. Bagi hamba-hamba yang beriman tentunya tidak bisa menerima keadaan masjid kotor karenanya. Dia ingat firman Allah, tahhir baitiya lit-ta'ifina. Maka dia pun membersihkannya. Karena ayat ini pula, raja-raja Saudi Al-Arabia, mereka menggelari dirinya Khadim Al-Haramain, pelayan dua rumah Allah. Mereka bertanggung jawab penuh perawatan, pemakmuran, pembersihannya, sehingga siapa saja yang datang ke rumah Allah, Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi, dia tidak akan dapati kotoran. Mulai dari kotoran yang sifatnya berserakan sampai debu-debu yang ada di dindingnya. Itu dibersihkan semua. Bersih, harum, rumah Allah. Maka kata para ulama, seperti diantaranya Asy-Syeikh Abdul Aziz Ibnu Baz, Asy-Syeikh Ibnu Utsaimin, Asy-Syeikh Shalih Al-Fauzan rahimahumullah, man mata minhum wa hafizahullah man na'am ahya minhum mereka mengatakan tidak didapatkan dalam sejarah Islam dan kaum muslimin raja-raja setelah as-salafus saleh, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khulafaur rasyidin, dan siapa yang mengikuti jalan mereka, setelah mereka ini tidak didapati seperti raja-raja Saudi yang demikian mereka betul-betul menjaga rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi kita katakan bagaimana rumah Allah dijaga, dibersihkan, dirapikan, ditata, diwangikan. Tidak ada syiar-syiar yang masuk dari syiar-syiar selain agama Allah. Karena itu mereka menamakan dirinya, menggelari dirinya khadimul haramain. Kita kembali kepada keterangan kita tadi, bahwa demikian juga kita dengan rumah-rumah Allah, masjid. Tentunya sebagai bentuk kepedulian kita, tanggung jawab kita terhadap rumah Allah, kita tergerak, terpanggil untuk selalu menjaga kebersihannya. Untuk selalu menjaga kebersihannya. Jangan sampai ada di kalbu kita mengatakan tidak apa-apa, rumah Allah itu kotor. Tidak apa-apa, rumah Allah itu tidak bersih. Tidak boleh. Kalau kita adalah hamba yang ingin mengindahkan firman Allah, wa tahhir baiti, Allah memerintahkan, sucikan rumahku, bersihkan rumahku. Sehingga ketika kita melihat ada yang mengotori dari najis ataupun kotoran, kita tentunya bersama-sama dan kita tentunya bertanggung jawab untuk membersihkannya dan mengeluarkannya dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ketika didapati suatu yang menyelisih akidah, menyelisih keyakinan kaum muslimin, dengan lambang-lambang, dengan syiar-syiar, dengan profil-profil yang itu adalah menunjukkan keyakinan penyembahan kepada selain Allah, keyakinan musyrikin. Maka tentunya kita juga mengenyahkannya dan menjauhkannya dari rumah Allah. Mungkin didapati secara langsung ataupun mungkin melalui sarana atau media yang lain. Baju yang sudah kita sebutkan, mungkin tas, ini harus kita perhatikan baik-baik, dimasukkan ke dalam masjid. Tidak pantas. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah kalimat yang singkat dari beliau ini, tapi kita telah terangkan dengan keterangan-keterangan tadi, tentunya dengan harapan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memerintahkan dengan harapan kita mengerti dan memahami. Allah tidak memerintahkan suatu perkara kecuali perkara itu baik, termasuk dari perintahnya membersihkan rumahnya. Termasuk dari perintahnya membersihkan rumahnya. Wallahu a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.